Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari yang mulia ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana keimanan dan keislaman yang semakin hari semakin mantap di dalam diri kita insyaallah. Tentunya dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita jalani lebih kurang 5 tahun belakangan ini, semoga ini semuanya memberikan kita pencerahan dalam kehidupan kita dan memberikan kita pengetahuan dan insyirahus sadr, hati yang lapang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Zainal Arifin akan mendiskusikan surah Al-Hijr ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, والجن خلقناه من قبل من نار السموم. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini merupakan lanjutan daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26, menceritakan tentang unsur penciptaan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ke-26 dari surah Al-Hijr, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam alaihi salam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, atau selalu disebut dengan unsur daripada penciptaan manusia, yaitu nenek moyang kita dahulu, Nabi Adam alaihis salam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan unsur daripada penciptaan manusia dalam ayat 26, pada ayat yang kita bahas hari ini, ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pula tentang unsur penciptaan daripada jin. Jin diciptakan dari samum, min naris samum, yaitu api yang tidak memiliki asap. Nah, api yang tidak memiliki asap ini masuk ke dalam rongga-rongga tubuh manusia ya, dengan secara paksa, dan inilah yang sangat terasa panas. Kalau kita melihat ada api yang tidak terdapat asap ya, dari api itu ketika kita pegang sedikit saja, rasanya panasnya itu masuk ke dalam rongga tubuh kita, masuk ke dalam, membakar ke dalam tubuh kita. Dan kalau kita lihat misalnya di dapur kita sekarang, ketika kita memasak dengan api yang keluar dari gas ya, maka dia terlihat sangat panas sekali apinya, terkadang berwarna biru, ada yang terkadang berwarna hijau sangkingkan panasnya. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan unsur penciptaan daripada jin ini ya adalah dari api yang sangat panas ini. Nah, unsur-unsur itu pula mempengaruhi psikologis atau kepribadian dari masing-masing ciptaan itu, yaitu bahwa manusia diciptakan dari tanah liat atau dari tanah tembikar yang kering itu ya, kemudian diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari sulbi Nabi Adam alaihi salam, keturunan manusia setelah menikah tentunya dengan Siti Hawa sebagaimana yang kita ketahui dahulu di dalam pembahasan surah Al-Baqarah. Maka api yang merupakan unsur utama daripada penciptaan jin ini juga memiliki atau membentuk karakter dan kepribadian dari makhluk yang tercipta itu sendiri, yaitu jin. Oleh karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kalau manusia dia bersifat konkret, dia tidak dapat menyembunyikan dirinya. Artinya dia dapat dirasa, diraba, dilihat. Berbeda dengan jin, ya, dia tidak dapat dilihat. Karena apa? Karena unsur daripada penciptaannya itu sangat halus, yaitu api. Dan karena ringan dan halusnya itu pula lah, manusia tidak dapat melihatnya. Dan ini ditegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya dia dan pengikutnya, yaitu jin, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi karena halusnya mereka, makanya selalu disebut dengan makhluk halus, yang tidak dapat diindra oleh mata kita, yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Walaupun belakangan ini sering kadang-kadang ada siaran di televisi atau kita membaca di media massa, koran misalnya, ada penampakan-penampakan. Tapi ayat Al-Quran mengatakan bahwa kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, karena apa? Karena halusnya itu. Nah, kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa masing-masing dari manusia dan jin itu memiliki fungsi masing-masing. Selama mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu kemuliaan itu menempel pada diri mereka. Tapi ketika mereka tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu mereka menjadi hina dina. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di studio telah hadir Al-Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin. Dipersilahkan untuk menambahkan terhadap penjelasan ayat ini. Terima kasih Ustadz Ardiansah. Ayat 27 dari surah Al-Hijr ini dimulai dengan kata-kata waljanna. Maksudnya adalah al-jin itu sendiri, yaitu jin yang berasal dari kata-kata janna, ya jinnu. Menurut ulama bahasa, janna artinya tertutup. Dari kata-kata janna ini kita menemukan jannah, surga atau kebun. Kita menemukan kata majnun, orang gila, dan jin, makhluk sebagai teman dari manusia, al-insanu, yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Ketiga kata ini semuanya tertutup. Disebutkan dengan jannah tertutup karena rindangnya dedaunan, sehingga orang yang berada di dalam kebun tersebut tidak terlihat. Maka disebutlah dengan jannah, yaitu sebagai tempat yang rindang sehingga menutupi orang yang berada di dalamnya. Majnun, orang gila, tertutup karena akallah yang membedakan manusia dengan hewan makhluk lainnya. Ketika seseorang tertutup akalnya, maka dia disebut dengan gila. Begitu juga jin adalah tertutup karena dia tidak terlihat dan tidak nampak oleh makhluk yang temannya yang bernama manusia. Jadi ketiga kata ini disebut tertutup, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama al-jin adalah khalaqnahu, kami yang menciptakannya. Jadi tidak semuanya di dunia ini ada karena terlihat. Ada juga yang tidak, ada juga yang ada walaupun dia tidak terlihat. Yaitu jin. Di samping itu kita menemukan ada zat yang maha kuasa, al-ghaibul mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dan dia tidak terlihat. Khalaqnahu, kami yang menciptakan. Poin kedua yang penting dari ayat ini, jin diciptakan oleh Allah sehingga manusia hidup bisa berdampingan dengan jin. Bukan berarti sesuatu makhluk yang tidak terlihat dia bisa lebih mulia daripada manusia yang terlihat. Karena manusia diciptakan oleh Allah dan jin juga diciptakan oleh Allah. Yang mulia adalah yang menciptakan. Selama keduanya berstatus diciptakan, maka keduanya adalah makhluk yang saling menghargai. Untuk itu kita menemukan poin ketiga di antara ini, yang sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, kemuliaan jin manusia, yaitu apabila dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita temukan dan sering disampaikan oleh para asatiz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya bukan Allah mengharap dari jin dan manusia, Tetapi kemuliaan jin dan manusia terletak pada penyembahan kepada Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa, maha kaya, maha bijaksana sebelum manusia dan jin diciptakan, dan Allah adalah zat yang tetap maha kuasa, maha kaya, dan maha bijaksana setelah jin dan manusia diciptakan, dan dia tetap demikian walaupun jin dan manusia tidak ada lagi di bumi ini. Ini merupakan bukti kepada kita bahwa kemuliaan manusia dan jin terletak pada kepatuhan terhadap sang pencipta. Yang ketiga, yang keempat, poin penting juga di sini, ketika manusia dan jin itu mulia karena peribadatan, maka umat Islam mukmin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari godaan jin dan manusia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena apa? Karena tidak selamanya manusia dan jin itu baik. Ada manusia yang bejat, ada juga jin yang bejat, maka kemuliaan tetap dipertahankan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan berlindung dari godaan jin dan manusia yang selalu menggoda di dalam hati manusia. Ini sudah 4 poin yang dapat kita ambil dari ayat 27 surah Al-Hijr. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal dalam penjelasannya tadi, bahwa potensi kebaikan dan keburukan di dalam diri manusia, dalam diri manusia dan jin itu sebenarnya telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada diri manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang lain, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah mengilhamkan atau telah menitipkan di dalam tubuh manusia itu sifat fujur, durhaka, dan sifat-sifat kebaikan, takwa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, yang mana satu yang akan kita bina dan kita tumbuh kembangkan di dalam diri kita ketika kita ingin senantiasa beserta dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin hidup ini lebih baik di dunia dan di akhirat juga akan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah, maka hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk larangan dan kemurkaannya. Ketika kita membina atau menjaga di dalam diri kita dan memelihara kedurhakaan, maka ketika itu kita telah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita jauh daripada rahmatnya, karena tidak ada satu orang pun yang dapat menjauh bersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya. Jadi sekalipun jin itu adalah makhluk yang gaib yang dapat menggoda manusia, tapi tetap saja manusia adalah khalifah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah memberikan kita hak untuk memilih antara ketakwaan atau kedurhakaan. Maka daripada itu, karena kita adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan senantiasa mengharapkan kebaikan, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah lewat membaca Al-Qur'an dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.